Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali di Majlis Ar-Raudhah ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Semoga salawat dan salam dapat terus kita persembahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ibu-ibu sekalian, Rebu kemarin majlisnya sudah dimulai. Dan setiap Rebu kita sekarang akan ngajinya model begini. Nanti insya Allah mejanya semakin banyak. Jadi ibu-ibu nanti kalau capek bisa senderan. Bisa senderan pegangan meja. Biar kelihatan seperti apa namanya, kayak di pesantren gitu ya. Siapa tahu ada orang lewat itu lihat jatuh cinta. Jatuh cinta sama majlisnya. Bisa jadi ingat suasana-suasana tempo dulu. Bisa jadi sadar, bisa jadi semangat. Karena suasana yang baik itu bisa ngerubah orang. Ini kalau dipotret dari atas, cantik itu. Jarang itu orang duduk ngumpul umur seumur jenengan terus kok pakai meja ngaji lah, itu jarang. Jarang. Itu kok dipotret nanti cakep, cantik. Itu bisa gerakkan orang untuk bersemangat. Nah, mulai Rebo yang lalu kita sudah baca buku Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Ini sekarang akan saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa in kanat niyyatuka wa qasduka fi ma bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil 'ilm al-hidayata duna mujarradil riwayah fa abshir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza mashaita wa hitana al-bahri tastaghfiru laka idza sa'aita ولكن ينبغي لك أن تعلم قبل كل شيء أن الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية وظاهر وباطن ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتها ولا أثور على باطنها إلا بعد الوقوف على ظاهرها وها أنا مشير عليك بداية الهداية لتجرب فيها نفسك وتمتحن بها قلبك فإن صادفت قلبك إليها مائلا ونفسك بها مطاوئة ولها قابلة فدونك والتطلع إلى النهايات وتغلغل إلى بحار العلوم والمكاشفات وإن صادفت قلبك عند مؤاخذتك إياه بها مسوفا وبالعمل بمقتضاها ممطلا فأعلم أن نفسك المعائلة إلى طلب العلم هي النفس الأمارة بالسوء وقد انتهضت مطيعة للشيطان اللعين ليدليك بحبل الغرور فيستدرجك بمكيدته إلى غمرة الهلاك وقصده أن يروج عليك الشر في معرض الخير حتى يلحقك بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وعند ذلك يتلو عليك الشيطان فضل العلم ودرجة العلماء وما ورد فيه من الأخبار والآثار ويلهيك عن قوله صلى الله عليه وسلم من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا وعن قوله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه إلى آخر ما قال رضي الله عنه نسأل الله العافية. Imam Ghazali menjelaskan tentang orang yang cari ilmu. Jadi orang cari ilmu itu tergantung niatnya. Kalau niatnya itu mau pamer-pamer, niatnya mau sombong-sombong, maka justru usahanya cari ilmu itu jadi dosa. Usahanya cari ilmu jadi dosa. Dan kalau guru tahu murid, muridnya kok wataknya seperti itu, wataknya suka pamer, wataknya mau nunjukkan dia yang paling hebat, dia mau sombong-sombong, gurunya masih ngajari murid yang seperti itu, maka gurunya juga ikut berbuat dosa. Mirip seperti orang yang jual pedang, sudah tahu itu perampok, mau beli pedang kok diladeni. Nih beli pedang saya, bagus gitu ya. Jadi sama saja mendukung orang untuk jadi perampok, bahkan ngasih senjata. Makanya orang-orang soleh dulu kalau milih murid hati-hati, tidak gampang. Kemarin udah saya kasih cerita, masih ingat kemarin. Saya ulangi dikit ya, banyak yang belum datang soalnya. Jadi ulangi dikit. Dulu ada seorang ulama namanya Syekh Al-Ghimri. Syekh Al-Ghimri itu ulama kaliber faqih, pakar hukum, pakar hukum, dan dia sudah pantas pakai imamah. Nah, orang dulu tuh imamah tergantung ilmunya. Kalau ilmunya banyak, imamahnya besar. Kalau belum cukup ilmunya, enggak pakai imamah. Itu fuqaha seperti itu. Dulu begitu. Nah, kalau sekarang enggak punya ilmu, enggak punya ilmu, imamahan gitu ya. Bahkan kadang orang yang sama sekali akhlaknya enggak pas, imamahan juga. Kadang pakai imamah terus naik motor yayaan gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi enggak cocok sama penampilannya. Libasnya libas anbiya, pakaiannya pakaian para nabi, tapi perilaku para preman tuh, perilaku orang-orang yang enggak beriman. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini Syekh Al-Ghamri enggak. Beliau betul-betul ulama, faqih. Nah, ciri ulama itu kalau ilmunya sudah mentok habis, dia pasti haus. Seperti jenengan kok pinter masak. Nah, terus sudah semua masakan sudah dipelajari, kan pengen belajar masakan yang baru tuh. Nah, kalau dengar ada guru kok bisa ngajari masak model baru, mesti kan dia belajar. Mau datang mau belajar. Nah, Syekh Al-Ghamri juga begitu, ilmunya sudah mentok. Dia cari di kampungnya, di kotanya enggak ada orang alim kecuali satu orang. Satu orang ini sufi, sederhana orangnya, tapi ilmunya luar biasa. Maka berangkatlah Syekh Al-Ghamri ke tempatnya orang soleh ini, berangkat ke sana. Kebetulan ngajarnya di masjid. Nah, ketika ngajar di masjid, masjidnya ditutup. Syekh Al-Ghamri mau masuk masjid kok ditutup, marah-marah. Langsung keluarkan fatwa-fatwa hukumnya. Masjid enggak boleh dikunci, dikeluarkan hadis-hadis pendapat ulama. Nah, orang soleh di dalam sama muridnya lagi belajar ini, ngomong orang solehnya, "Muridku, hari ini saya berhenti mengajar, libur. Di luar sudah ada guru yang mengajar. Rungokno catetan kuwi ilmu." Coba lihat ulama ini. Walaupun ini orang yang mencaci dia, orang yang maki dia, tapi yang mencaci maki ulama, dan yang disampaikan itu memang ilmu, walaupun kesimpulannya salah, tapi muridnya suruh nyatet, "Tolong kamu catat, itu semua ilmu." Marahnya Syekh Al-Ghamri itu ilmu, catatan semua. Maka muridnya nyatet. Selesai marahnya, maka sang guru berkata pada murid-muridnya, "Bukakan pintu masjidnya." Pintu masjid dibuka, ulama ini masuk. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Saya kesini datang mau belajar sama kamu." Marani guru tadi, "Mau belajar sama kamu." Dengan imamahnya yang luar biasa. Maka gurunya yang ngomong, "Ngapunten, lawang kamu lebih pintar dari saya. Loh, tadi di luar kan sudah marah-marah, sudah nyala-nyalakan saya, pakai dalil macam-macam. Mosok yang sepintar kamu kok mau belajar sama saya." Akhirnya ngomong, "Oh, mohon maaf, enggak, udah saya pokoknya nurut, saya mau belajar. Saya ini enggak punya apa-apa, sudah butuh ilmu kamu, saya mau belajar." Syekhnya tadi, gurunya ngomong, "Mohon maaf, belajar di sini itu ada syaratnya." "Apa syaratnya?" "Akan saya penuhi." "Syaratnya harus tinggal di pesantren, enggak boleh santri kalong. Jadi pulang pergi enggak boleh. Di sini harus tinggal." Nah, ulamanya ngomong, "Siap, saya siap tinggal di pesantren." Padahal dia punya rumah, rumahnya bagus. "Saya siap tinggal di pesantren." Orang solehnya ngomong, "Mohon maaf, di sini tuh kalau tinggal enggak gratis, bayar." "Saya siap bayar." Nah, itu yang jadi masalah. Bayarnya di sini enggak pakai uang. "Nah, terus pakai apa?" "Harus kerja di sini." "Saya siap kerja di sini." Nah, itu masalahnya. Kerjaannya udah habis. "Jadi kamu enggak bisa tinggal di sini." "Udah, pokoknya saya siap dikasih kerjaan apa, yang penting saya tinggal di sini." "Betul, iya. Ada sih satu pekerjaan, cuman enggak pantas buat kamu." "Enggak pantas buat kamu." "Enggak pantas bagaimana?" "Loh, kamu kan orangnya resian, kamu ulama, senior, tokoh nasional, jubahmu besar, imamahmu gede. Nah, ini kerjaannya enggak cocok buat kamu." "Pokoknya saya siap demi ilmu apapun saya lakukan." "Betul, iya. Kerjaannya ngosek WC santri." "Ngosek WC santri." "Siap." Lihat nih orang kalau niat betul cari ilmu, siap. Akhirnya dikasih kamar. Tiap hari ngosek WC. Lah, orang solehnya ini ya rodok nakal. Suka ngerjain. Ngomong sama santri-santrinya, "Nanti kalau waktu dia ngosek WC, batu istinjak kalian sawurno. Buangan di lantai. Biar dipunguti sama dia, biar ditoto." Saya mau lihat dia siap enggak, kotor-kotor itu siap enggak, jijik atau tidak dia. Akhirnya betul, dilakoni 3 tahun. Tinggal di pesantren, ngosek WC dilakoni. Padahal sekarang santri paling anti ngosek WC. Iya. Biasanya yang rajin ngosek WC itu bakal calon wali-wali ya di situ. Kata guru saya gitu. Itu calon wali yang kalau di pesantren rajin ngosek WC. Karena udah jiwanya mau merendahkan diri. Jadi kesombongannya terkikis. Kesombongannya terkikis. 3 tahun naik pangkat. Kamu sekarang jangan ngosek WC lagi, udah cukup. Biar diganti yang lain. Apa guru? Udah lain ini. Apa guru? Ngidupkan lampu masjid. Lebih susah. Nah, lampu masjid gak seperti sekarang. Cetet, nyala. Dulu pakai tintir. Nah tintir dulu itu belum ada korek. Cetek geni. Masih pakai kawul. Cetek geni. Nah cetek geninya ini kan susah. Pakai batu. Kalau udah jadi apinya baru nanti disulutkan ke lain. Bukan pakai minyak tanah. Masih pakai gaji. Tempo dulu nih. Sekitar 700-800 tahun yang lalu. Masih pakai gaji. Ya udah akhirnya dilakoni. Alhamdulillah lampu masjidnya sedikit. Cuman 1000 lampu. Dikasih tugas. Pokoknya ini waktu tahajud harus menyala sampai subuh. Tugas kamu itu. Tiap malam nyalakan 1000 lampu. Suatu hari rupanya capek ketiduran. Nah gurunya masuk masjid, lampunya masih mati semua. Marah nih gurunya, teriak Rimri, teriak gitu ya. Seperti saya kalau di majelis teriak misalnya apa namanya mustaqim takim gitu ya. Atau wahid, teriak gitu. Ini juga Rimri, lampunya kok masih mati. Syekh Rimri ini karena kaget loncat dari tempat tidur lari ke masjid, lampu tuh diduding satu-satu. Murup. Lah yang diduding itu murup semua. Yang diduding murup semua. Gurunya mesem. Gimana sini? Mulai besok kamu angkat kaki dari pesantren saya. Mulai. Pergi, kamu enggak boleh tinggal di sini dan tidak boleh tinggal satu kota sama saya. Kamu cari kota yang lain. Loh guru saya masih. Wes, kamu udah lulus. Sekarang kamu harus jadi guru di tempat lain, nyebarkan ilmu saya. Orang dulu tuh kalau ngasih ilmu sama murid ya begini. Jadi lulus itu bukan apal Quran, bukan apal hadis, lulus tuh jadi wali. Kalau sekarang kan lulus dilihat nilainya bagus, lulus. Kalau dulu enggak, sudah jadi wali baru lulus. Diakoni murid itu kalau sudah jadi wali. Kalau belum jadi wali, belum namanya murid. Sehingga pernah ada orang soleh ditanya, muridmu yang mana? Muridmu yang mana? Dia jawab, murid saya itu yang berani ngomong begini, nanti di hari kiamat saya akan berdiri di depan neraka. Saya akan lihat muslim-muslim yang dibawakan neraka yang mana. Saya meminta sama Allah, ya Allah, biar saudara saya itu masuk ke surga, dihalo, ditulungi biar masuk surga. Kata orang soleh yang satu, kalau begitu masih ringan. Nah kalau murid kamu bagaimana? Kalau murid saya lebih berat. Gimana? Dia saya suruh inguk-inguk neraka, cari muslim yang udah jegur neraka yang mana. Kalau dia lihat ada muslim jegur neraka, maka terus dia minta sama Allah, ya Allah tolong biar saya yang di neraka, masukkan dulur saya itu ke surga. Kalau udah jiwanya seperti itu, baru itu saya akoni murid saya. Itu murid. Nah kalau sekarang kan enggak. Bahkan murid ngelek-ngelek guru ni wong liya. Ya kan? Murid pro guru sini, murid pro guru sana, elek-elekan guru, elek-elekanmu, murid. Kalau orang soleh enggak. Ini Bidayatul Hidayah ngajari. Yang namanya guru, kalau ngangkat orang jadi murid, jangan sampai muridnya untuk sombong-sombongan, untuk bangga-banggaan, kemudian untuk menunjukkan pamer kekuatan ilmunya atau kelebihannya. Yang seperti itu, gurunya ikut andil dalam kejahatan muridnya, kemaksiatan muridnya. Ini Rebu yang lalu bahasnya begini. Nah sekarang dilanjutkan sama Imam Ghazali. Nah kalau niatmu baik, niatmu benar, niatmu cari ilmu, itu hanyalah untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Bukan untuk ngapalkan riwayat. Apal hadis 10.000 hadis. Apal kitab. Apal Al-Quran. Memang harus ngapalkan. Ya ngapalkannya harus. Ngapalkan Al-Quran, ngapalkan hadis harus. Tapi bukan cuma untuk aku apal Quran, aku apal hadis. Kalau niatnya cari ilmu, mujarrad di riwayah, sekedar menghafalkan riwayat-riwayat hadis, menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, ya sama saja nanti enggak diamalkan, ya selesai. Niatnya enggak baik lagi. Dikatakan Imam Ghazali, kalau niat kamu itu cari hidayah. Jadi ngapalkan Al-Quran niatnya, moga-moga berkat saya apal Quran ini saya dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Baca Al-Quran, moga-moga berkat baca Al-Quran saya dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Berangkat pengajian cari ilmu, moga-moga berkat saya cari ilmu ini dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lah hidayah itu apa? Bimbingan cahaya. Ciri orang dapat hidayah, amalnya nambah. Nah, kalau amalnya enggak nambah, berarti enggak dapat hidayah. Mungkin pinternya nambah, tapi enggak dapat hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Imam Ghazali, kalau sudah betul-betul niatnya cari hidayah, fa'abshir, maka berbahagialah engkau, karena sungguh malaikat meletakkan sayapnya untuk engkau saat engkau berjalan cari ilmu. Jadi kalau niat jenengan benar, niat saya benar, maka waktu jalan ke sini tadi, malaikat itu gelar sayap. Malaikat gelar sayap untuk diinjak-injak orang yang cari ilmu. Kenapa? Menghormati orang berangkat cari ilmu. Jadi orang berangkat cari ilmu itu sama malaikat digelarkan karpet, karpetnya sayap malaikat. Sayap malaikat itu bulunya dari cahaya, indahnya luar biasa. Makanya tadi ini Khatmul Quran saya gelar karpet yang bagus. Ya, menghormati orang-orang yang menghafalkan Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Ya, malaikat aja gelar sayap, kalau kita punyanya yang terbaik apa ya keluarno, tokno sing paling apik. Punyanya apa? Gelarkan, hormati. Sebab orang yang mau memuliakan syiarnya Allah itu ciri orang yang hatinya bertakwa. Jangan mengatakan, alah sepodo wae, ngopo kesel-kesel. Alah sama saja, es cukup. Bu Sehah dan kawan-kawan tuh begitu aja udah cukup, seneng kok ya. Wah itu udah lebih dari tempat yang lain, biasanya kloso kadang. Atau mungkin karpet-karpet biasa, mungkin gitu kan pengajian. Kalau kita mikirnya begitu, ya wes berarti hati kita bobrok. Hati kita jelek. Harus memberikan yang terbaik untuk orang yang cari ilmu. Allah pun memberikan yang terbaik sampai malaikat disuruh berhenti terbang. Meletakkan saya berhenti kan parkir malaikatnya. Parkiro gelaran sayapmu biar diinjak-injak orang yang cari ilmu. Nah ini kemuliaan yang luar biasa. Di situ terkandung pelajaran untuk menghormati ulama dan menghormati santri yang cari ilmu. Di situ terkandung pelajaran. Kita kan disuruh niru Allah, disuruh niru Nabi, disuruh niru malaikat, disuruh niru orang-orang yang baik. Lah ini Nabi ngasih contoh, malaikat meletakkan sayapnya menghormati orang yang cari ilmu. Lah kita bagaimana? Makanya kalau punya anak nyantri, mestinya ibunya itu menghormatinya lebih daripada anak yang sekolah. Karena ini yang dicari lebih. Yang dicari lah lebih. Kalau anaknya berangkat pengajian, itu harus disanjung lebih dibandingkan anaknya berangkat ke pasar atau ke mall. Harus ada penghormatan yang lebih kepada orang yang cari ilmu. Nah kalau kita nyambut orang cari ilmu seperti itu, ya itu luar biasa. Saya masih ingat almarhum Habib Anis. Kedatangan tamu Ya Abdul Aziz itu mau mertamu ke Masjid Riyad waktu itu kan sering. Pas mau datang saja, kan sudah sering datang sebetulnya. Pas mau datang, kebetulan apa bilang sama saya, Novel itu Abdul Aziz mau datang. Tempat yang biasa pengajian itu sama Habib dibersihkan. Setelah dibersihkan, dikasih gahru diwangikan. Ya, lampu dinyalakan. Saya rada gumun. Lah sing teko wong siji, lah mung Abdul Aziz gitu loh ya. Mung Yai Abdul Aziz. Usianya kan jauh di bawah Habib Anis ya, anak muda gitu. Kok Habib Anis muliakannya kok sampai seperti itu. Nah, rupanya kretek hati saya itu dibaca. Belum saya nanya udah dikasih tahu. Novel. Abdul Aziz ini orangnya resian, orangnya bersih, biasa rapi. Jadi dia biar kalau kesini itu atine mantep, atine seneng, tempatnya bersih, tempatnya rapi, tempatnya wangi. Lah hormati orang yang hafal Quran, mertamu cari ilmu, kalau orangnya resian ya dihormatinya seperti itu, diladeni dewi. Itu ciri orang yang punya ilmu gitu, menghormati orang lain yang mau cari ilmu. Kalau kita kadang-kadang enggak, lesa onone. Lo memang seadanya, tapi yang ada itu dimaksimal. Kan. Jangan maksakan diri. Tapi yang ada ya dimaksimalkan. Dipolke gitu. Itu nanti ganjarannya sesuai hati kita. Kalau hati kita semangat betul, maka ya pahalanya ya gede. Kalau biasa-biasa ya pahalanya juga biasa. Nah ini memang sifatnya enggak seperti sholat. Kalau sholat itu kan seperti ketok geraknya. Ya kan? Kalau ini enggak, ini urusan hati. Dan Allah ngasih sesuai semangat kita. Ngasihnya ganjaran itu sesuai ungkulnya kemauan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wahitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Kata Imam Ghazali, ini dari hadis ya atau atsar sahabat. Kalau kamu berjalan atau berusaha, sekarang mungkin enggak jalan, mungkin naik mobil, naik motor. Ya, artinya dalam usaha melangkah cari ilmu, ya cari ilmu atau ya pengajian atau ngaji. Dalam langkah seperti itu, seluruh ikan yang ada di perairan manapun. Al-Bahar itu laut, tapi laut yang dimaksud adalah perairan. Termasuk di kalen, di selokan. Termasuk di kali. Bukan cuma di laut yang asin, di sungai, di selokan. Itu kan ada ikan cetul, kan macam-macam kan? Jumlahnya bisa dihitung gak? Gak bisa. Jumlahnya gak bisa dihitung. Hitan al-Bahari, seluruh ikan yang ada di perairan manapun, memintakan ampun buat kamu. Nah kalau satu ikan ngomong, ya Allah ampuni dia, satu itu cukup. Nah kalau jenengan dengarkan gemuruh suaranya, ikan ini mintakan ampun kira-kira bagaimana? Gemuruh ikan mintakan ampun, masa Allah gak ngasih ampun? Makanya orang-orang yang cari ilmu itu tanpa disadari dosanya gogrok terus. Gampang dosanya gogrok, kenapa dosanya gogrok? Niatnya betul. Niatnya betul, sehingga langkahnya dihargai sama Allah luar biasa. Allah yang jaga dia, salah dimaafkan. Punya kejelekan, ditutupi. Butuh apa, dilengkapi. Allah yang ngatur semua. Nah ini sekian banyak ikan mintakan ampun. Nah di situ kita juga disuruh nyontoh. Disuruh nyontoh. Kalau ada orang cari ilmu atau ulama, ya kamu mintakan ampun. Jangan kalah sama ikan. Wong ikan aja mintakan ampun, kok kita diem. Ya ikan aja mintakan ampun. Ya kita juga mintakan ampun. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau setiap habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan baca doa Rabbi khfirli wali walidayah, kan begitu. Ya Allah ampuni aku, ampuni pula kedua orang tuaku. Imam Ahmad bin Hanbal masih nambah Rabbi khfirli wali walidayah wali Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku serta guruku Imam Syafi'i. Habis sholat masih mintakan ampun gurunya. Padahal ini gurunya luar biasa dan muridnya luar biasa mintakan ampun. Nah sekarang kita mintakan ampun buat apa namanya orang sholat ini jarang. Ya kan jarang. Kadang gurunya sendiri tidak didoakan. Padahal yang namanya irtibat, ikatan hati murid sama guru, kalau hatinya terikat betul, mesti kalau dia minta apa, mintakan buat gurunya. Kalau dia pengen ampunan, ya dia mintakan ampun buat gurunya. Dalam gerak dan diam itu yang diingat adalah gurunya. Nah ini tolong kita contoh, kita rajin mintakan ampun buat orang-orang yang cari ilmu. Atau orang-orang yang mengajarkan ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, kata Imam Ghazali, tapi kamu harus tahu yang namanya hidayah yang merupakan hasil dari ilmu. Ilmu diamalkan nanti buahnya hidayah. Jadi misalnya kita kok nandur pelok dimasukkan dalam tanah. Ya itu nanti kan jadinya kan ya buah mangga kan, enggak mungkin apel. Ya buah mangga. Yang namanya buah itu tidak akan muncul jadi buah ya, kecuali kita penuhi syarat-syaratnya. Awalnya dipenuhi, nanti dapat akhirnya. Zahirnya dipenuhi, nanti dapat batinnya. Kadang cuma dijaga zahirnya, buahnya muncul tapi bosok. Buahnya muncul tapi bosok. Nah, ini jangan sampai zahirnya harus bagus, batinnya juga harus bagus. Lah, hidayah ini juga begitu, ada zahirnya, ada batinnya. Kata Imam Ghazali, di sini saya akan jelaskan langkah-langkah awal untuk menggapai hidayah. Biar dapat hidayah tadi, langkah-langkah awalnya apa mau saya jelaskan, jenengan amalkan, kata Imam Ghazali. Lah, kalau kamu saya kasih tahu kok abot ngamalkan, Ternyata kok malas, kok tidak mau mengamalkan yang saya terangkan ini. Ketahuilah, berarti kamu ini cari ilmu dituntun setan, bukan karena Allah Ta'ala. Ya, ini memang kitab Bidayatul Hidayah itu ya begini nih. Imam Ghazali itu kalau ngasih pena, blak-blakan. Kalau kamu saya kasih tahu, bukan tidak mau, bukan nggak bisa ngamalkan ya. Tidak mau ngamalkan, moh abot malah gopoh gitu ya. Seperti itu, berarti memang yang nuntun kamu adalah setan. Lain kalau kita udah kepingin ngamalkan, coba ngamalkan, kok yus males saya teko meneh. Ngamalkan, males saya teko meneh. Itu lain, namanya sudah berusaha. Tapi kalau kamu dikasih tahu, tertarik, hatimu pengen mengamalkan, kamu coba mengamalkan, walaupun jatuh bangun, tapi coba mengamalkan, maka sungguh bahwasannya kamu cari ilmu ini tadi memang untuk Allah. Hatimu punya kecocokan untuk ilmu tadi. Lanjutkan, gak jadi masalah. Nanti bisa sampai puncaknya. Bisa sampai puncaknya. Kalau belum, ya dandanono se hatimu. Ya hati ini didandani dulu. Kenapa kok sampai seperti ini saya? Kenapa kok saya, apa namanya, males? Kenapa kok saya tidak mau? Kenapa kok saya, abot? Nah, biasanya, walaupun begitu, setan itu tetap mengajari. Ora apa-apa, ora mbok amalke. Kata Imam Ghazali, ndak apa-apa kamu gak ngapalkan. Udah datang aja pengajian hiburan. Wis tekotok iki ganjarane akeh. Wis ora usah mbok amalke. Tekotok ganjarane akeh gitu ya. Itu nanti apa namanya? Kamu dapat pahala salat sunah 1000 rakaat. Pahala-pahala cari ilmu dikasih tahu sama setan. Pinter tuh setan. Ya. Pinter. Tapi sama setan wis ora usah mbok amalke. Cukup. Nah. Ya. Nanti sama orang, saya kan lebih baik daripada dia. Dia kan gak pernah pengajian. Meskipun saya gak mengamalkan, kan mending aku pengajian. Ini termasuk orang yang tertipu oleh setan. Lain dengan orang yang dia datang pengajian, pengen ngamalkan, tapi kok belum bisa lah. Itu lain. Sholat duha, 8 rakaat. Ya saya itu sudah tak amalkan, tapi mampunya baru seminggu sekali. 2 rakaat. Nah ini sudah jalan namanya. Sudah aja jalan. Tapi kalau enggak, kebiasaan diajari sholat duha, tapi belas gak mau ngamalkan. Alah, duha mung sunnah. Mung sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Kok dibilang mung sunnah? Sunnah kok mung? Hanya sunnah. Sunnah kok hanya? Sunnah itu luar biasa. Nah orang yang mengatakan hanya sunnah, oh kurang penting, oh enggak usah. Enggak usah lah, yang penting kita udah tahu, sudah cukup. Yang seperti ini termasuk orang yang ditipu oleh setan. Lah orang-orang seperti inilah yang sebetulnya diancam oleh Rasul dalam sabdanya. Sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya kelak di hari kiamat, orang yang alim tapi ilmunya tidak bermanfaat. Ya ilmunya enggak manfaat ya itu. Dia tidak mendorong dirinya untuk mengamalkannya. Tidak mendorong dirinya untuk mengamalkannya. Nah itu ilmunya enggak manfaat. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasul juga bersabda, siapa nambah ilmu, tapi kok hidayahnya enggak nambah. Dia enggak tambah dekat dari Allah, tapi justru tambah jauh dari Allah. Tapi jangan terus ngomong begini, wah Bib, kalau begitu saya enggak usah datang pengajian aja Bib. Nyatanya ya, teko pengajian kok tambah ilmu, ora diamalke tambah dosa, wedi aku. Lah ini setan juga ini. Yang ngomong gitu juga setan, jangan salah. Yang dimaksud adalah orang yang dikasih ilmu tidak mau mengamalkan. Paham ya? Tidak mau mengamalkan. Bukan tidak pengen mengamalkan. Kalau pengen mengamalkan tapi belum bisa, belum sanggup, niatnya kuat, maka dia tidak tergolong orang yang jauh dari Allah. Ya tidak tergolong orang yang jauh dari Allah. Oh, kita kadang punya ilmu banyak tapi ngamalkan semuanya kan belum bisa. Makanya kata Habib Abdul Haddad, amalno sidik-sidik. Tahajud, raketang 2 rakaat amalno gitu. Boleh dikit-dikit. Ya, poso ada Senin Kamis enggak ketang setahun sekali Senin jukuan gitu ya, tahu gitu kan. Pokoknya diamalkan gitu. Diamalkan walaupun sedikit. Nanti itu kan nambah, lama-lama nambah. Yang begini insyaallah tidak termasuk yang jauh dari Allah. Lah yang jauh itu yang nekat, ora penting. Wis ora usah. Apalno wae hadisnya apalkan. Terus enggak usah diamalkan lah. Ya buat anu toh, dibaca nanti buat pamer sama orang, ngobrol sama orang. Oh, saya tahu hadisnya itu, ngerti ganjarannya sama ini. Buat pamer sama orang, dia tahu ilmunya, tapi belas tidak mau ngamalkan. Yang seperti ini naudzubillah min dzalik. Nah, insyaallah Rebu yang akan datang kita sambung lagi. Udah 5:30. Ya, tang dikit. Nah, ini dikit-dikit insya Allah berkah. Ngaji gini seneng atau enak gini itu? Ya, nanti urut gitu ya. Dikit-dikit urut. Ada manfaatnya. Ibu-ibu, kalau Mas Lo rebu kesini. Ya, kalau Mas Lo rebu kesini. Saya pengen pengajian rebu ini mau saya besarkan. Kalau dulu kan saya cukup sekitar 200 orang cukup. Nah, nanti insya Allah program saya setelah bulan Syawal ini, saya pengen pengajian rebu sore itu nanti jumlahnya sampai 2.000 orang. Lah itu tempatnya belakang sudah dibangun segitu. Kalau tempatnya tidak dimakmurkan, tidak diniati yang baik, ya saya dimarah sama Allah. Tak kayak nggon yo manfaat no. Ya dikasih tempat, ya dimakmurkan. Nah di sini sekarang kan saya kalau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ini saya pakai sholat jamaah, saya tertibkan nih sholat jamaah. Kalau maghrib sampai isya, tadarus Al-Quran satu juz, kemudian rotib, hadat. Habis subuh, wirid, setelah wirid kemudian baca kitab. Baca kitab. Nah, kalau ada yang pas lewat sini jam 6, buka aja pintunya masuk, ikut duduk, nyimak, enggak apa-apa. Ya, jadi sekitar jam 6 kurang seperempat itu mulai baca kitab. Setengah 7 selesai. Jadi yang mau sekolah, yang mau ke pasar ke pasar. Laki boleh, perempuan juga boleh. Kalau pas lewat sini maghrib pengen dengarkan tadarusnya teman-teman saya, walaupun bacaannya yang ngalor ngidul ngetan ngulon gitu ya. Namanya orang belajar kan, justru yang begitu tuh menarik. Suasananya tuh langka gitu. Cari masjid sekarang yang ada tadarus habis maghrib sampai isya tuh angel. Susah. Masjid ya. Ada tadarus maghrib sampai isya, baca Al-Quran sekarang tuh susah. Susah betul. Yang ada orang baca Al-Quran sendiri-sendiri. Sana baca, sini baca. Tidak duduk tadarus. Ini kalau tadarus itu ada nuansa yang tersendiri. Setelah itu rotib hadat, selesai itu sholat isya, pulang. Tugas selesai. Ya kan? Tinggal makan, bubuk, kan enak. Sudah selesai semua, tinggal makan terus. Tidur, yang mau aktivitas. Insya Allah demikian. Dan mohon doanya, pembangunan di belakang semoga lancar ya. Lancar, berkah, manfaat. Dapat rezeki melimpah ruah dari segala arah tanpa susah payah. Demikian, mari kita baca surat Al-Asr untuk nutup majlis ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilussalihati wa tawaashaw bil haqq wa tawaashaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Sudah dapat roti semua? Sudah. Anak saya teriak belum Anis tuh. Nah, dia baru datang tuh. Pulang les teriak belum katanya dia. Ya. Terima kasih buat ibu-ibu yang tadi menghatamkan Al-Quran. Ini jadi mulai Syawal program saya menjadikan Rebu ini lebih besar dari Jumat malam Sabtu. Itu program saya itu. Menjadikan Rebu ini lebih besar daripada Jumat malam Sabtu. Karena banyak yang sebetulnya sore itu pengen ngaji tapi gak tahu tempatnya. Ya, khususnya yang sekitar Solo sini aja, enggak usah yang jauh-jauh, yang sekitar Solo. Baik itu remajanya maupun anak-anak mudanya. Kan pulang kerja bisa. Pulang kerja mampir salat maghrib. Dan saya sampaikan sama teman-teman yang ngaji tempatnya Habib Syekh. Jadi pulang kerja langsung aja ke sini, nanti mandi di sini, salat di sini, ya setelah itu makan bawa sendiri makan di sini. Ya, terus berangkat ke tempatnya Habib Syekh. Kan enak daripada pulang ke desanya, balik lagi kan jauh. Ya kan sekalian bisa ke tempat Habib saya. Jadi rangkep gitu ya. Rangkep. Biar jadi rebu yang barokah di Pasar Kliwon. Ya, seperti pesantren gitu ya. Seperti pesantren. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.